بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Kita haturkan pujian kita kepadanya atas ni'matul iman dan ni'matul islam, ni'mat hidayah di atas tauhid dan di atas sunnah. Ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang amat sangat mahal harganya. Maka patut bagi kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut. Nikmat salamatul i'tiqad, baiknya keyakinan kita, akidah kita, jauh dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, baik itu penyimpangan yang sifatnya kekufuran sebagaimana penyimpangan orang-orang Yahudi dan Nasara, ataupun penyimpangan yang sifatnya penyimpangan bid'i yang sifatnya menambahkan sesuatu yang bukan bagian daripada Islam. Adapun penyimpangan-penyimpangan yang kufur sebagaimana orang-orang Nasara, ini sangat zahir dan nampak, dan setiap syubhat yang ada pada mereka terbantahkan dengan Al-Quran. Jadi sangat disayangkan sebagian kaum muslimin mereka bermudah-mudahan dengan mengucapkan selamat hari Natal kepada mereka, atau yang disebut dengan Christmas ya dalam bahasa Inggrisnya, atau mungkin itu bahasa kuno dulu digunakan, yang artinya adalah hari kelahiran Yesus, atau dalam bahasa Arab disebut Yasur. Ya. Yang mereka yakini itu adalah Isa alaihi salam. Setiap apa yang mereka yakini tentang Isa alaihi salam terbantahkan dengan Al-Quran. Intinya mereka, kaum muslimin, ketika mengucapkan selamat hari raya ini dan itu, terutama mengucapkan selamat hari raya Natal, tentunya mereka telah ridho dengan kekufuran tersebut. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala la yardha li'ibadihi al-kufur, tidak akan pernah ridho terhadap hamba-hambanya yang kufur. Ya. Buat apa Anda mengucapkan selamat sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala secara pasti menyatakan di dalam Al-Quran, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahud dan Nasara, mereka berada di neraka jahannam. Ya, stempel dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka bukanlah orang yang selamat. Kenapa Anda ucapkan selamat? Ya, mestinya Anda ajak untuk kembali kepada Islam. Tunjukkan kepada mereka akhlak yang mulia. Tunjukkan kepada mereka keindahan Islam. Bukan dengan mengucapkan selamat. Ketika kita ucapkan itu, kita telah mengucapkan selamat atas disekutukannya Allah subhanahu wa ta'ala dengan Isa alaihi salam. Mereka yakini itu, ya. Mereka meyakini pada diri Isa ada Rabb, ya, ada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terbantahkan di dalam Al-Quran, Allah kisahkan, Allah menyatakan kepada Isa alaihi salam, anta qulta linnas, ya, apakah engkau menyatakan kepada manusia, ittakhuduni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Isa alaihi salam, subhanak, maksudnya engkau ya Allah, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Dinafikan oleh Isa alaihi salam, jika aku mengucapkannya engkau pasti tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu ya Allah. Dinafikan oleh Isa alaihi salam, terbantahkan satu syubhat mereka. Kemudian syubhat mereka yang lain menyatakan atau bahkan menjadi tanda daripada agama mereka, orang-orang Nasoro, orang-orang Kristen, yaitu dengan tanda salib. Ya, terdapat sekian mazhab. Ada yang meletakkan gambar atau patung Yesus, ya, atau Yesus. Ada yang tidak, Allahu a'lam. Intinya mereka meyakini bahwasanya Isa alaihissalam itu disalib untuk mengorbankan untuk umat, untuk manusia pada saat itu, mengorbankan dirinya dengan disalib. Maka Allah pun bantah di dalam Al-Qur'an, wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu, mereka tidak membunuh Isa dan tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, namun diserupakan dari salah satu orang, ya, sebagai Isa, itulah yang ditangkap pada saat itu. Maka Allah nafikan, bal rafa'ahu Allah, bahkan Allah mengangkatnya. Nah, ini menunjukkan kemuliaan Isa alaihi salam. Terbantahkan. Begitu juga mereka menyatakan Isa adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Terbantahkan, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka setiap syubhat mereka terkait dengan konsep ketuhanan terbantahkan dengan Al-Qur'an. Maka kaum muslimin pun wajib, ya, meyakini la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh, dan Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kita pun memuliakan Isa alaihissalam sebagai seorang Rasul yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyebarkan kebaikan pada umatnya. Ya, maka ini yang harus kita yakini. Adapun di zaman milenial sekarang, nas'alullah as-salamah, apalagi muda-mudanya yang ikut turut andil bergembira di hari besar mereka, nas'alullah as-salamah wal afiyah, ya. Maka yang demikian ini luar biasa, dan itu semua adalah merupakan pengaruh, ya, jauhnya mereka daripada Islam dan jauhnya mereka daripada Al-Qur'an. Ya. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an pernah menyatakan, man bana bilad al-ajam, barang siapa yang tinggal di negeri Ajam, ya, yang memang negeri Ajam pada saat itu notabene-nya yang tinggal di sana adalah masyarakat yang beragama non muslim. Ya. Kebanyakan mereka beragama Nasoro atau mungkin Yahudi atau yang semisal itu. Wa sana'a nairuzatuhum wa mahrajanuhum Kemudian dia pun ikut andil pada acara besar mereka, hari-hari besar mereka. Di antara hari-hari tersebut disebut Neiruzat, ya. Begitu juga mahrajan mereka, ihtifal mereka, perayaan mereka. Maka kata beliau, summa atau hatta yamut, sampai dia meninggal dalam keadaan demikian, husyira ma'ahum yaumul qiyamah, maka akan dikumpulkan bersama mereka kelak di hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah bagian daripada mereka. Hakadha. Allah subhanahu wa ta'ala juga di dalam Al-Quran memuji orang-orang yang bertakwa, yang kemudian setelah itu disebutkan mereka ini adalah walladzina la yashhaduna az-zur. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Di antara ahli tafsir, di antara mereka Mujahid dan yang lainnya, memaknai az-zur di sini adalah hari-hari besar orang-orang kafir. Orang yang baik itu tidak menyaksikan hari-hari besar mereka, apalagi mengucapkan selamat. Nas'alullah as-salama. Ini termasuk tashabbuh bil qaum, termasuk menyerupai kaum, ya, yang Islam tidak mendukung yang demikian. Dan bukan yang demikian ini adalah bagian daripada toleransi. Abadan. Ya. Toleransi tetap kita junjung tinggi ra'sul mal kita. Kita junjung tinggi akidah kita. Tetap kita katakan Islam adalah agama yang hak. Allah adalah Rabb yang satu yang berhak disembah dan selainnya adalah batil. Adapun dengan turut andil mengucapkan selamat, apalagi sebagian orang, bahkan sebagian mereka menisbatkan diri kepada Islam, kemudian hadir dan duduk, bahkan sebagian mereka dengan pakaian mereka, dalam tanda kutip pakaiannya orang yang berilmu, masuk di gereja-gereja, ceramah di sana. Nas'alullah as-salamah. Semoga Allah berikan keselamatan kepada kita semua dengan yang daripada yang demikian, ya. Maka lebih parah lagi yang demikian ini. Fa'ala kulli hal, ya. Maka terlarang. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau memperingatkan, wa amma tahni'atu bi sya'iril kufri al mukhtass bihi fa haramun bil ittifaq, kata beliau. Mengucapkan selamat dengan syiar-syiarnya orang kafir ini adalah haram dengan kesepakatan para ulama, bahkan menjadi kesepakatan kaum muslimin. Haram, kata beliau. Ya, seperti itu tadi, mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember, ya. Yang hakikatnya kalau mereka mau korek-korek lagi sejarah, maka mereka akan banyak jumpai kerancuan. Ketika yang dimaksud Christmas itu adalah merayakan kelahiran Yesus, ya. Merayakan kelahiran Yesus, ya, ini bisa dicek lagi, ya. Ketika yang dimaksud adalah Isa alaihissalam, kapan Nabi Isa dilahirkan dan di mana Nabi Isa dilahirkan. Yang kemudian ketika kita korelasikan dengan adat kebiasaan umat Kristiani di dalam merayakan hari tersebut, ya, dikaitkan dengan Santa Claus atau orang Arab bilang Baba Noel, ya, Baba Noel. Jadi orang di bahasa Inggrisnya disebut Santa Claus. Ibarat ini khurafat, ya, khurafat. digambarkan Santa Claus dengan pakaian yang berwarna merah dan seolah-olah tinggal di kutub. Itu ya memang dikisahkan begitu, tinggal di kutub utara dengan istrinya. Kemudian dia memberikan hadiah kepada anak-anak lewat cerobong rumah. Ya. Ya kalau ada cerobongnya rumahnya, kalau enggak ada ya apa? Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Khurafat ya. Khurafat yang ada pada agama Nasoro. Yang kemudian belakangan diketahui ya. Di Desember itu mungkin di tanggal 25 atau selain 25 ini hari wafatnya salah satu pembesar ya umat Kristiani dahulu yang bernama Nicholas ya. Ini adalah orang yang baik ya, dikatakan orang yang baik, sering membantu orang yang kesulitan dan sebagainya. Kemudian di hari itulah ditetapkan. Nah, ada banyak kerancuan-kerancuan. Ya, banyak kerancuan-kerancuan. Walaupun benar, ya. Walaupun benar. Kemudian apa seheboh itu merayakan hari kelahiran? Ya, seolah-olah itu adalah hari raya sebagaimana hari rayanya kaum muslimin. Yaitu merayakan Idul Fitr dan Idul Adha. Ya, hari kelahiran. Masya'alullah assalamata wal'afiyah. Maka kita pun tidak akan pernah ridha dengan kekufuran. Sebagaimana Allah tidak ridha kepada hamba-hambanya. Untuk melaksanakan sebuah kekufuran. Atau turut andil padanya. Wala yardha li'ibadihi al-kufur. Ya. Demikian para ulama memperingatkan kita. Ya, larangan untuk mengucapkan selamat di hari-hari besar orang-orang kafir. Begitu juga dari kalangan mu'asirin Al-Allamah Ibn Uzaymin rahimahullah ketika ditanya hukumnya mengucapkan selamat hari Natal, kata beliau hukumnya haram bil ittifaq, dengan kesepakatan kaum muslimin yang demikian ini adalah perkara yang haram. Maka mimbab munasabah ya, kita di hari ini berada di hari Ahad atau mungkin malam Senin di 25 Desember ya. 25 Desember ini tanggalan, memang tanggalan Masehi, tanggalan mereka yang digunakan di dunia ini, tanggalan miladi ya. Ala kulli hal, jadi yang tahu hendaklah mengingatkan, karena banyak di antara kaum muslimin yang bermudah-mudahan di hari-hari ini, penampakan-penampakan luar biasa ketika kita pergi ke pusat-pusat perbelanjaan atau mungkin pasar modern, supermarket-supermarket, ataupun mungkin yang bermalam di hotel-hotel misalnya, mereka berlomba-lomba untuk meletakkan atribut-atribut kekufuran tersebut. Ya. Bahkan ditulis secara besar-besaran, ditulis selamat hari raya Natal 25 Desember 2022. Ya, dan juga tahun baru, ini gandengannya, Natal dan tahun baru, karena memang tahun ini tahunnya Masehi, ya. Tahun kelahirannya Yesus ala haddi za'mihim. Ya, mereka memperingatkan di tahun ini. Ala kulli hal. Ini adalah termasuk madzahir dan syiar-syiar kekufuran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, "Wa man yu'adzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka yang demikian ini adalah bagian daripada ketakwaan hati-hati manusia. Maka sebaliknya, ketika seseorang mengagungkan syiar-syiar kekufuran, maka al-aks, maka dia berbalik, bukan bagian daripada ketakwaan. Ya, justru dia telah mendukung kekufuran dengan dia menjunjung tinggi syiar-syiarnya orang kafir. Ala kulli hal. Nah, lanjutan kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita. Pada pertemuan kita yang lalu kita telah sampai kepada bab imatatul adza anit tariq, yaitu bab menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian kita telah baca sebuah hadis yang datangnya dari Abu Burda Al-Aslami radhiyallahu an, yang terdapat padanya beliau menyatakan kepada Rasulullah SAW, dullani ala amalin yudkhilni au yudkhilunil jannah, tunjukkan aku pada sebuah amalan yang akan memasukkan aku ke surga. Qala amitil adza anit tariq, kata Rasulullah, singkirkanlah gangguan dari jalan. Kita masih berada pada bab tersebut. Qala al imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, qala haddathana Musa. Musa ma'ruf, masyhur, dia adalah Musa ibnu Ismail. Qala haddathana At-Tabudzaki, ya. Qala haddathana Wahib. Dia berkata, telah berkata kepada kami Wahib, ya. Wahib di sini adalah Wahib bin Khalid, ya, Al-Bahili, yaitu maulahum, kasbudaknya mereka. Beliau adalah Abu Bakar Al-Basri. Abu Bakar Al-Basri, Wahib bin Khalid. Disebutkan oleh Imam Ibn Hibban, beliau termasuk jajaran perawi yang terpercaya bagi beliau. Namun Allahu a'lam, Imam Ibn Hajar rahimahullah menyatakan bahwasanya taghayyar fi akhir umrih, atau kama qala rahimahullah, berubah beliau pada akhir usianya. Ya, telah berubah pada akhir usianya sedikit. Ini menunjukkan kepada kita manusia semakin tua, semakin lemah, semakin berkurang zakirahnya, semakin berkurang hafalannya, dan ini adalah sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar dari manusia. Selama dia menyatakan yang hak, maka kita ambil. Namun ketika menyelisihi, tidak sesuai dengan as-shawab, maka kita tinggalkan. Qala an Suhailin, ya. Dari Suhail, yaitu Suhail di sini adalah Suhail bin Abi Salih. Ya, Suhail bin Abi Salih. Abu Salih adalah Zakwan As-Samman. Jadi beliau ini adalah Suhail bin Zakwan. Ya, Suhail bin Zakwan As-Samman. Zakwan dikenal dengan Abu Salih. Begitu juga Suhail, ya. Sebagaimana perawi yang lain, sebagian menganggap terpercaya, namun tidak selamat dari pembicaraannya ahlu al-khibrah, mereka yang punya keahlian di bidang hadis, ya. Bahkan dikatakan berkurang hafalannya pada akhir-akhirnya setelah beliau sakit. Ya, setelah beliau sakit, dan yang seperti ini banyak terjadi, ya. Yang seperti ini di kalangan para a'immatul hadis banyak terjadi, dan ini pun ujian, ya. Ujian bagi mereka. Apakah mereka tetap berjalan di atas jalannya atau tidak? Karena sebagian manusia ada yang ghulu, ada yang berlebih-lebihan kepada fulan dan alan, kalau tidak dari fulan maka tidak mau mengambilnya. Nah, peristiwa-peristiwa yang seperti ini, kejadian-kejadian di antara para perawi hadis sebelumnya kita bahas Wahib bin Khalid, dikatakan taghayyar fi akhir umrih, telah berubah pada akhir umurnya. hafalannya pun sudah mulai bercampur. Begitu juga beliau Suhail bin Abi Saleh, demikian juga keadaan beliau ya. Ini ujian. Bahwasanya manusia ini mahma betapa sempurnanya dia, betapa hebatnya dia, betapa pintarnya dia ya. Namanya manusia ya. Qad yansa, dia terkadang lupa ya. Dan akan berkurang dari kesempurnaannya. Karena yang ada pada diri manusia itu terbatas. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqin. Maka yang ada pada sisi Allah itulah yang kekal, yang paten. Adapun manusia tidak ada yang paten. Manusia ini mahal khata wa nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa ya. Ya, jadi ujian ini bagi mereka-mereka. Ketika salah tahu, oh ternyata ini tidak pas. Hadis yang disampaikan kok tidak sesuai. Ya. Dari mana dia tahu? Mungkin dari jalan yang lain, dari korinah-korinah yang ada menunjukkan hadis yang disampaikan ini kok keliru. Ya. Maka tidak diambil ketika keadaannya demikian. Qala an abihi, dari bapaknya yaitu Zakwan as-Samman, dan sering kita lewati nama tersebut. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra rajulun muslimun bishawkin fit tariq. Suatu ketika seorang laki-laki lewat di satu jalan, maka di situ terdapat duri ya. Faqala, maka berkata, la umitanna ya, aku akan menyingkirkannya la umitanna hadha asyauk, aku akan menyingkirkan duri ini. La yadhurru rajulan musliman, sehingga duri tersebut tidak akan melukai atau tidak akan memadharatkan seorang muslim. Qala faghufira lahu, maka kata Nabi SAW, maka dengan itu dia diampuni. Nah, maka beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil dengan hadis ini ya. Dengan banyaknya jalan, hadis yang semisal ini banyak, sebagiannya sahih, sebagiannya lemah ya. Mungkin yang seperti ini, yang terdapat perawi-perawi yang diragukan ya, sebagai penguat dari hadis-hadis yang sahih. Ya, di sini intinya beliau ingin berdalil, di antara bagian daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, dan gangguan tersebut ketika kita singkirkan akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dengan nas dalam hadis ini faghfir lahu, maka dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ya, ini pelajaran bagi kita semua, utamanya santri ya, pengingat bagi mereka, jika menyingkirkan gangguan yang ada di tengah jalan ini adalah termasuk bagian daripada keimanan dan perkara yang akan menghapus dosa-dosa kita, maka sebaliknya ya, termasuk bagian daripada dosa kita meletakkan gangguan yang ada di jalan. Ini mafhum kebalikannya. Ya, yang harus dipahami. Ya, ketika kita menjadi sebab gangguannya seseorang yang ada di jalan, maka kita pun berdosa. Ya, kita pun berdosa. Dan di antara hak jalan ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam satu ketika pernah memperingatkan iyyakum wal julus fit turuqat, hati-hatilah kalian dengan duduk di jalan-jalan, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat pun bertanya, menyatakan kepada Rasulullah, malana buddun an nataja malana buddun an natahaddatsu fiha, kita tidak bisa lepas untuk berbincang-bincang di jalan, ya, kata para sahabat. Maka kata Rasulullah, jika demikian keadaannya, fa'atut tariq haqqah, maka berikanlah haknya jalan, berikanlah haknya jalan. Kemudian disebutkan satu persatu, di antara haknya jalan adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, ya. Maka hati-hati, ya. Apalagi kita menjadi sebab kita, diri kita, mengganggu jalannya orang dengan bergerombol, misalnya di jalan-jalan, main di jalan-jalan, atau apapun lah jenisnya, tidak terbatas. Intinya sesuatu yang mengganggu jalannya kaum muslimin, ini perkara yang tercela. Dan mereka yang menyingkirkan gangguan, biiznillah, janji Allah atau janji Islam untuk memberikan ampunan kepada mereka. Selanjutnya, qala haddatsana Musa, ya, masih pada bab yang sama, yaitu bab imatatul adza, menyingkirkan gangguan dari jalan. Qala haddatsana Musa, berkata Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, telah berkata kepada kami Musa, Musa ibnu Ismail At-Tabudaki, dia adalah gurunya Imam Al-Bukhari. Qala haddatsana Mahdi, ya. Musa menyatakan, telah berkata kepada kami Mahdi, ya. Mahdi di sini adalah Mahdi bin Maimun. Mahdi bin Maimun Al-Azdi. Al-Azdi. Abu Yahya, ya. Beliau thiqah, terpercaya, tidak ada kalam, ya, di antara para nuqat. Tidak ada yang membicarakan beliau. Intinya beliau selamat dari dari para nuqat. Qala an wasil, dari wasil, ya, dari wasil. Wasil di sini adalah Maula Abi Uyainah. Maula Abu Uyainah, ya. Thiqah, ya. Beliau thiqah. Qala an Yahya bin Aqil, diambil dari Yahya bin Aqil Al-Khuza'i, ya. Beliau Yahya bin Aqil Al-Khuza'i, muridnya sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibn Hibban menganggap beliau ini thiqah, dimasukkan pada jajaran perawinya yang thiqah. Lantas apakah Ibn Hibban sebagai patokan? Ini tidak harus. Namun terkadang orang yang tahu itu hujjah, ya. Hujjah bagi yang tidak tahu. Ketika yang lain tidak berbicara, maka nampak di sana ta'dil, ujian daripada Ibn Hibban, maka zahirnya beliau thiqah, terpercaya. Qala an Yahya bin Ya'mur an Abil Aswad Ad-Daili atau Ad-Duali. Telah lalu dua perawi tersebut. Qala an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, عرضت علي الأعمال أمتي حسنها وسيئها. Ditampakkan, kata Rasulullah SAW, kepadaku amalan-amalan dari umatku yang baik maupun yang tidak baik maupun yang jelek. فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق, dan aku mendapati termasuk dari yang terbaik, ya, yang terindah adalah gangguan yang disingkirkan dari jalan. Gangguan yang disingkirkan dari jalan. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'ata fil masjidi la tudfan. Dan aku jumpai yang paling jelek di antara amalan-amalan, yaitu amalan yang terkait dengan adab dan akhlak. Ya. Kata beliau, yang terjelek daripada itu adalah nukha'ah, yaitu busak, ludah yang dikeluarkan di masjid kemudian tidak dipendem. Ya, apa pendem itu apa bahasa Indonesianya? Tidak ditanam di, ya memang di zaman dulu demikian, karena memang masjid dibuat dari tanah. Ya, masjid dibuat dari tanah, tidak ada seperti sekarang keramik ya. Namun semakna ya, ketika masjid sekarang dengan karpet-karpet ya, sama hukumnya ya, tidak boleh kita meludah di masjid. Ketika sudah terjadi ya, ketika sudah terjadi, maka wajib bagi kita kafarahnya adalah membersihkannya ya. Kafarahnya atau hukumannya adalah membersihkan ludah tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam murka ya, marah ketika lihat pusat yang ada di masjid nukhamah, dan Rasulullah langsung membersihkannya ketika melihat ada di dinding masjid nukhamah tersebut, langsung dibersihkan dengan tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Karena memang ludah atau riya yang semakna dengan itu terkadang membekas ya, terkadang membekas. Maka Rasulullah langsung membersihkannya. Kafarahnya sebagaimana dalam hadis yang lain adalah ditanam ya, atau dibersihkan. Ditanam atau dibersihkan. Maka dengan hadis ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil bahwasanya imatutul adza itu adalah perkara yang sangat bermanfaat. Membuang gangguan yang ada di jalan adalah termasuk amalan yang mulia, yang dicintai Allah dan dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wasallam menganggap ini termasuk amalan yang baik. Kata Rasulullah, wajadtu fi mahasini amaliha. Aku jumpai di antara yang terbaik adalah itu tadi ya, membuang gangguan yang ada di jalan. Luar biasa. Orang-orang kafir jika mereka tahu mahasin al-Islam, keindahan Islam, maka mereka akan berbondong-bondong untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ya, karena indahnya Islam. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat bahwasanya hukum an-nakhamah tidak secara khusus di masjid yang dibuat dari tanah ya, namun masjid yang dibuat dari keramik, yang kemudian diberikan karpet-karpet yang lumayan tebal juga pun sama ya, harus dibersihkan. Bagi bahkan dikatakan oleh para ulama hal ini tidak secara khusus bagi orang yang melakukannya saja. Bagi orang yang melakukan, orang yang meludah atau yang mengeluarkan riaknya, tidak khusus hukum ini bagi mereka saja. Namun hukum ini juga diterapkan kepada mereka-mereka yang melihat asar bekasnya tadi ya, terkena hukum ini. Bahkan itu tadi telah kami sampaikan, Rasulullah bersegera membersihkan bekas ludah yang ada di dinding masjid sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga terdapat isyarat ya, dari sebaik-baik manusia Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwasannya al-halal itu bayyin wal-haram itu bayyin. Perkara yang halal itu pun jelas, yang halal jelas, yang haram pun juga jelas. Dan dua perkara tersebut datangnya dari Allah, telah dijelaskan oleh Allah dan telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampakkan oleh Allah di antara amalan-amalan ini loh, amalan yang baik, ini amalan yang tidak baik, seluruhnya ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini juga terdapat motivasi, ya, motivasi bagi kaum muslimin untuk ta'awun di dalam syu'un al-masajid, kepentingan-kepentingan masjid, ya, masjidnya kaum muslimin dimanapun, ya, dan kapanpun. Dalam hadis ini terdapat apa? Motivasi untuk kita terus berbuat, membersihkan masjid sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW memuliakan orang-orang yang membersihkan rumah Allah, yang menjadikan dirinya sebagai khadimnya masjid, pembantunya masjid. Dan ini adalah amalan mulia, ya, bukanlah sebuah amalan yang tercela. Bahkan Islam memotivasi itu sebagaimana di dalam hadis ini, ya. Amalan yang terjelek adalah seorang yang mengeluarkan ludah di masjid kemudian tidak membersihkannya, ya. Walaupun sedikit, ya, walaupun kotoran sedikit, ludah atau riak yang mungkin tidak terlihat kecuali sedikit saja asarnya atau bekasnya, namun di sana dijadikan kafarahnya adalah membersihkannya. Kan dimotivasi oleh Islam untuk kita membersihkan, walaupun bukan kita yang melakukannya. Ini menunjukkan Allah betul-betul memuliakan rumah-rumahnya. Dan rumah Allah bukan tempat untuk yang demikian, buang ludah, buang ria, ya, bukan tempat sembarangan. Namun rumah Allah didirikan untuk menegakkan sholat, untuk menegakkan sholat di sana, dan harus bersih dan suci dari kotoran-kotoran. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat bahwasanya kebaikan itu tidak boleh dianggap remeh, walaupun syai'al yasir, sesuatu yang ringan, ya, sesuatu yang ringan daripada kebaikan. La tahqiranna min al-ma'ruf syai'a, jangan engkau menganggap remeh daripada kebaikan itu sedikit pun. Sekecil apapun bentuk daripada kebaikan, maka mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kebaikan tersebut adalah membuang kotoran. Amalan yang ringan, gampang, mudah. Ada baut mungkin, ya, bagi yang pernah merasakan sakitnya, ya, merasakan sakitnya motor kita atau mungkin mobil kita meledak karena baut, ya, ya, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mau tidak mau dia akan merasakan, ya, apa gitu loh. Ini siapa sih buang baut sembarangan? Hati-hati, karena itu bisa jadi gangguan, gangguan di jalan. Ya, kalau pelan-pelan jalannya, kalau mobilnya kenceng, motor kenceng, bisa malik. Berapa banyak kasus kejadian kecelakaan mobilnya malik karena sebab bannya meletus, ya, kecepatan mungkin di atas rata-rata 80 atau mungkin 100 km per jam atau lebih, bisa malik mobil dan bisa mengorbankan jiwa, ya. Ketika itu karena sebab kita, maka kita pun berdosa. kita pun berdosa walaupun kita tidak sengaja. Tapi kita tahu bahwasanya dengan kita buang ini sembarangan di sana, maka dari situ kita pun berdosa. Ya, karena ini akan menjadi gangguan di jalan dan mungkin akan membahayakan orang lain. Karena sebagian tidak mikir akibat ke sana. Atau apalagi sebagian orang, ya. Subhanallah, ini banyak dilakukan oleh ashab, mereka-mereka yang bekerja di bidang perbanan, ya. Di bidang perbanan sengaja buang baut-baut ataupun mungkin bahkan besi yang agak lincip. Ya, sebagian mereka demikian. Dengan tujuan apa? Biar nanti dia masuk ke tempatnya dia. Nah, ini jahat yang seperti ini, ya. Allahu a'lam bishawab. Begitu juga yang terakhir di dalam hadis yang mulia ini juga, jangan pernah kita menganggap kecil sebuah dosa. Ya. Sebuah dosa seperti kita mengeluarkan ludah tadi. Suatu yang ringan mungkin tidak dianggap, namun tidak dicintai dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita anggap remeh. Sekecil apapun yang namanya dosa, tetaplah dosa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah setelah azan kita akan dengarkan setoran dari tulab yang ingin menyetorkan. Naam. Fadhal azan dulu. Naam, tafadhal. Siapa yang mau nyetor? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Ya, baik, cukup 4. Tafadhal, dimulai dari adzan. Bismillah. Bin Ya'mur. أليس قد جعل الله لكم إن بكل تسبيحة إن وضعها شوف طيب من غير تبصر هذا لي تفضل bin Aqil. wa fi budhi ahadikum alaysa kana alayhi kaza fa kadzalika baik Arman tafadhal. حدثنا أبو نعمان. حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حدثني حدثني مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديني بن يعمر qila تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إنا كل معروف صدقة. حدثنا أبو النعمان قال حدثني مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة ذهب ذهب أهل الجذور بالجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ولا أليس قد جعل الله لكم يتصدقون إنا بكل إن في بضع أحدكم في شهوة صدقة في بضع أحدكم صدقة في بضع أحدكم صدقة قيل قال فكذلك إن وضعها كان له عن أبان ibni Sam'ah. An Abana bin Abi Sam'ah. Bin Sam'ah. An Abi Wazi'. عن أبي برزة. عن أبي برزة الأسلمي قال قلت يا رسول الله دلني من على دلني على عمل يدخلني الجنة. دلني على عمل يدخلني. يدخلني الجنة. يدخلني الجنة. قال أقم الأذى. أمت الأذى. نعم بارك الله فيكم. Sebelum kami tutup, diingatkan bahwasanya setiap kita melewati nama-nama orang yang mendahului kita, dalam hal ini yang kami maksud adalah para sahabat, maka hak mereka adalah untuk kita taradhi bihim, kita mengucapkan radhiyallahu anhum, atau ketika disebut satu orang ya radhiyallahu anhu, karena Allah yang telah memastikan itu. Adapun selainnya, maka semampu kita, kita sebutkan tarahum, ya, kita menyayangi mereka dengan mendoakannya rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.